الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخوان في الدين أعزكم الله kita melanjutkan kembali pelajaran kita di kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Karya tulis Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Qala, sampai pada ucapan beliau. Qala rahimahullah, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa an Khawlata binti Hakim قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك رواه مسلم. Pembahasan yang lalu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah ketika turun di suatu tempat, turun di suatu lembah atau di tempat yang mereka anggap angker, anggap horor, ada penguasanya, ada penghuninya, ada makhluk halusnya, mereka mengatakan a'udzubi azimi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi, aku minta perlindungan kepada penguasa lembah ini, penguasa tempat ini, dari kejelekan yang dilakukan oleh orang-orang bodohnya. Saya minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesyirikan. Karena minta perlindungan adalah apa? Ibadah. Barakallahu fiikum. Dan terlalu bodoh seseorang kalau minta perlindungan kepada apa? Kepada makhluk yang lemah. Semestinya minta perlindungan kepada apa? Kepada Zat yang maha mencipta, yang maha menguasai segala-galanya, yang mengatur dan memiliki segala-galanya, yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidakkah kita senantiasa diajari a'udhu billahi, aku minta perlindungan kepada Allah, minasyaitanir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Barakallahu alaikum. Nah, sekarang di hadapan kita ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mesti kita lakukan kalau kita turun ke suatu tempat? Apakah itu menjadi tujuan kita atau sekedar kita singgah? Ya kan? Kita mengendarai kendaraan karena satu dan lain kebutuhan, keperluan kita, kita hanya singgah. Untuk makan kah, untuk istirahat kah, untuk apa, untuk apa? Maka doa diajarkan dan ditentukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta sampai pun kita di tujuan kita, tetap kita berdoa dengan doa ini. Dari Khawlah bintu Hakim, qalat, berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man nazala manzilan, barang siapa yang turun ke satu tempat, turun, turun dari kendaraannya, untuk satu tujuan, barakallahu fiik. Mau buang air kah, mau sholat kah, mau makan kah, mau istirahat kah, mau isi bensin kah, mau apa, macam-macam. Yang jelas dia turun. Faqala, kemudian orang ini tadi mengatakan, a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku minta perlindungan kepada kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalamullah, apa? Sifatun min sifatillahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu alaikum. Sama dengan kalau kita mengatakan a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Yang minta perlindungan kepada sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkannya sifat itu secara khusus karena berkenaan dengan apa? Tujuan kita. Baik, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Barakallahu alaikum. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan nama itu. Barakallahu fikum. Kalau kita memiliki sesuatu dari hajatan, maka kita apa? Menyeru Allah dengan sifat yang cocok dengan apa yang kita inginkan. Barakallahu fikum. Ketika kita butuh ilmu, kita mengatakan ya Ali. Barakallahu fikum. Ketika kita butuh rezeki, kita mengatakan ya Razzaq, ya Ghani, ya Mannan. Barakallahu fikum. Dan seterusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang turun di satu tempat, kemudian dia mengatakan a'udzu bikalimatillahit tammati, aku minta perlindungan kepada kalimat Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatunya sesuai dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Innama amru idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Urusan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah menghendaki apapun yang Allah kehendaki, Allah hanya mengatakan jadilah, maka jadi. Itu kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta perlindungan dari kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari semua yang Allah ciptakan yang memiliki kejelekan. Barakallahu fikum. Karena makhluk-makhluk ini ada semuanya kejelekan, ada bercampur padanya kejelekan, ada semuanya kebaikan. Baik, di antara makhluk-makhluk ini ada yang begini modelnya. Barakallahu fikum. Ada yang semuanya baik, ada yang semuanya jelek, ada yang tercampur balanya kebaikan dan kejelekan. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua makhluk-makhluknya yang memiliki kejelekan. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW memberikan jaminan, siapa yang berdoa dengan doa itu, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Jadi begitu Anda buka mobil, ya kan? Buka pintu, langsung Anda mau turun, langsung ucapkan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Baik. Atau turun dari motor, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Tidak lama untuk dihafal, barakallahu fiik. Antum ulangi 40 sampai 80 kali antum sudah hafal. Barakallahu fiik. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Jaminan pasti dari Rasulullah, lam yadurruhu syai', dia tidak akan diganggu oleh apapun. Dia tidak akan disakiti. Dia tidak akan diapa-apain oleh apapun sampai dia meninggalkan tempat itu. Hatta yartahila min manzilihi dzalika, rawahu Muslim. Ini jaminan, barakallahu fikum. Baik. Karena ketika kita turun di satu tempat, kejadian mungkin saja terjadi. Ada ular lewat kah? Ada kalajengking, ada lebah lah, ada orang gila kah? Ada orang mabuk kah? Ada macam-macam. Barakallahu fikum. Ada orang jahat, ada pencuri, macam-macam. Asyarah hiya Khawla bintu Hakim ibnu Umayyah As-Sulamiyah yuqaul laha Ummu Syarik. Ini sahabiyah Ummu Syarik, yuqaul laha annaha hiyal al-wahibah. Ada juga yang mengatakan bahwa dialah yang wahibah, dialah perempuan yang menyerahkan dirinya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa kanat qablu tahta Utsman ibn Maz'un, dulunya dia adalah istri dari Utsman bin Maz'un. Qala Ibn Abdul Bar wa kanat salihatan fadilah. Dan perempuan ini adalah perempuan yang salihah dan memiliki keutamaan. Subhanallah. Salihah fadilah. Baik. Sahabiat yang seperti ini yang menjadi idola. Semestinya barakallahu fikum perempuan-perempuan salafiyat. Baik. Yang menjadi panutan, apalagi ummahatul mukminin, masya Allah. Qauluhu a'udzu bikalimatillahi tamma syara Allahu li ahli al-islam ay yasta'iru bihi. Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kaum muslimin untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala badalan amma kana yafalu ahli jahil, sebagai ganti dari apa yang dulunya dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Apa itu yang dilakukan mereka? Minta perlindungan kepada jin, penguasa lembah, penguasa gunung, penguasa laut, penguasa macam-macam. Fa syara'a Allahu lil muslimina ayyata'awwadu bi asma'ihi wa sifatihi. Maka di sini Allah mensyariatkan kaum muslimin minta perlindungan kepada Allah dengan nama dan sifatnya. Al-Qurtubi berkata, Imam Al-Qurtubi rahimahullah, kila ma'nahu al-kalimat allati la yalhaquha naqsun wala aib. Ma'nahu adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada padanya kekurangan dan tidak ada padanya cacat. Sehingganya memang kita harus meyakini dengan keyakinan yang sangat kuat bahwa Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Harus ada kata-kata ghairu makhluk. Karena kelompok-kelompok yang lain juga mengatakan Al-Qur'an kalamullah, seperti Mu'tazilah, Jahmiyah. Mereka mengatakan apa? Al-Qur'an kalamullah. Tapi makhluk. Sama seperti mereka mengatakan naqatullah, baitullah, unta Allah, ardullah, bumi Allah, unta kan makhluk. Ya kan begini? Baitullah makhluk. Baik. Dan mereka menginginkan dari kalamullah itu bahwa kalamullah adalah makhluk. Konsekuensinya, kalau kalamullah makhluk, fihi naqsun. Barakallah. Ya tarihi naqsun. Ada padanya kekurangan, ada padanya cacat, ada macam-macam. Tapi harus jadi keyakinan kita ahlus sunnah bahwa Al-Quran kalamullah minhu bada wa ilaihi ya'ud, datangnya dari Allah Subhanahu dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat di sini la yalhaquha naqsun wala aib kama yalhaqu kalamul bashar, sama seperti kata-kata manusia, kata-kata makhluk, ada kekurangannya, ada kelemahannya. Wa qila ma'nahu asy-syafiyatul kafiyah. Baik. Ada yang mengatakan bahwa kalimatnya di sini adalah asy-syafiyah al-kafiyah. Baik, yang menyembuhkan dan memenuhi. Wa qila al-kalimat huna hiya al-Qur'an. Ada yang mengatakan kalimat yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Fa innallaha akhbara anhu bi annahu hudan wa syifa. Karena Allah telah mengkhabarkan bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk sekaligus obat. Barakallahu fiik. Wa hadha al-amru ala jihati al-irsyadi ila ma yarfa'u bihi al-adha. Ini adalah perintah dari bentuk arahan menuju apa-apa yang bisa memalingkan dari kita kejelekan-kejelekan. Barakallahu fikum. Dengan kita berdoa, Allah SWT palingkan dari kita, jauhkan dari kita kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan. Walamma kana dzalika al-isti'adzah bi sifatillah ta'ala kana min babil mandubi ilaihi al-muraggab fihi. Dan ketika kita diminta untuk beristi'adzah, minta perlindungan kepada sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kana min babil mandubi ilaihi al-muraggab fihi. Maka ini termasuk al-mandub, kita didorong, kita disemangati, kita dianjurkan untuk berdoa dengan doa ini. Wa ala hada fa haqqul musta'in billahi ta'ala bi asma'i wa sifatihi ay yusaddiq Allah fi at-taja'i fi iltija'ihi ilayhi. Dan atas dasar ini, maka kewajiban siapapun yang minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta perlindungan kepada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ay yasduq Allah fi iltija'ihi, hendaknya dia jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penyandaran diri dia kepadanya. Barakallahu fikum. Yakin dia bahwa Allah pengatur segala sesuatunya, Allah yang menguasai segala sesuatunya. Itu dalam keyakinan dia. Baik. Allah yang menguasai segala-galanya. Baik. Adamnya sidqul iltija'ani ay yasduqallaha bi iltija'ih lahi wa yatawakkalu fi dhalika alaihi, dia tawakal kepadanya, wa yuhdiru dhalika fi qalbi, dia hadirkan ini dalam kalbunya bahwa Allah maha penguasa, maha kaya, Allah yang menguasai segalanya, Allah yang berkuasa, Allah yang mengatur, Allah, semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang hadir dalam diri kita. Barakallahu fiik. Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuat, Allah yang maha memberi. Itu sekali lagi apa? Yang harus ada di dalam diri kita ketika kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sebaik-baik lindung. Allah mengatakan fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pelindung dan Dialah Maha pengasih penyayang. Pamata fa'ala dzalika wasala ila muntaha talabihi wa maghfirati dambihi. Barang siapa yang telah sampai pada tahap ini menghadirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya sebagai satu keyakinan, kapan dia melakukan ini? Wasala ila muntaha talabihi. Dia telah sampai pada puncak apa yang dia inginkan. Wa maghfirati dambihi, dan pada pengampunan dosa dia. Qala Syaikhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala wa qad nassal a'immatu ka Ahmad wa ghairuhu. Berkata Syaikhul Islam, dan telah dinaskan oleh para a'immah seperti al-Imam Ahmad dan yang lainnya, ala annahu la tajuzu isti'adatu bil makhluq bi makhluqi. Para a'immah kita mengatakan tidak boleh minta perlindungan kepada makhluk siapapun dia. Barakallahu fiik. Wa hadha mastadallu bihi ala anna kalamallahi ghairu makhluq. Maka hadis ini dijadikan dan dipakai sebagai dalil bahwa kalamullah ghairu makhluq. Paham? Ucapan Allah adalah merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifatul kalam, bahwa Allah berbicara. Paham barakallahu fikum? Allah berbicara. Baik. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala melihat, Allah Subhanahu wa taala mendengar, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Sama. Allah berbicara, Allah memberi, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa kalamullah adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelekkan makhluk-makhluk yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak bisa berbicara. Patung berhala, kuburan macam-macam tidak bisa berbicara. Yang mereka ciptakan sendiri. Sekali lagi, hadis ini dijadikan dalil untuk menunjukkan bahwa kalamullah ghairu makhluk. Qalu li annahu sabata an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ista'ada bi kalimatillah wa amara bidzalik. Dan telah sahih, sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau minta perlindungan kepada kalimat Allah Subhanahu wa taala dan beliau memerintahkan. Baik. Minta perlindungan kepada apa? Kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-izzah, qudrah, dan yang lainnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yani sama kalau kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, barakallahu fikum. Diangkatnya sifat ini karena ada hubungannya dengan apa? Dengan permohonan dan keinginan kita. Barakallahu fikum. Karena sabata Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ista'adha bi kalimatillahi wa amara bidzalik, wa li hadza nahal ulama'u 'anit ta'azim wa ta'awil allati la yu'rafu ma'naha. Oleh karena itu para ulama kita melarang kita membuat ta'azim, jimat-jimat, ta'awid, jampi-jampi, allati la yu'rafu ma'naha, dari kata-kata yang tidak diketahui apa maknanya. Ada kata-katanya apa? Bingung orang, apa maknanya? Barakallahu fiik. Bukan sesuatu yang ma'ruf kata-kata itu. Boleh jadi kata-kata yang lainnya ada. Ada, kita tahu. Bahkan mereka membuat jampi-jampi dari Al-Qur'an, kemudian menyelipkan satu kata yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Dia tambahkan di dalam ayat itu. Kemudian dijadikan jampi-jampi. Ternyata ayat nama itu atau kata itu adalah nama dari nama-nama jin atau nama-nama syaitan. Wala haula wa illa billah. Baik. Maka dilarang oleh para ulama membuat jampi-jampi, jimat-jimat yang tidak diketahui makna. Khasyata yakuda fiha syirk. Karena khawatir, takut jangan sampai ada padanya kesyirikan. Wa qala Ibnu Qayyim, wa man dzabaha lisyayatin atau lisyaitan wa da'ahu wasta'adza bihi. Berkata Ibnu Qayyim, barang siapa yang menyembelih untuk syaitan. Baik. Ada orang-orang di zaman dahulu sampai sekarang masih ada. Baik. Mereka sangat meyakini gunung yang mereka tempati atau lembah yang mereka diami dan seterusnya. Ada penghuninya, ada penguasanya, sehingga mereka tunduk terhadapnya. Dengan bentuk melakukan apa? Sesajen, penyembelihan. Barakallahu fiikum. Mereka menyembelih untuk penguasa lembah itu, wada'ahu, dan berdoa kepadanya, minta perlindungan kepadanya. Wa taqarraba ilaihi bima yuhibbu faqad 'abadahu, dan mendekatkan diri kepada jin itu, penguasa itu, faqad 'abadahu, maka sungguh dia telah menyembahnya. Barakallahu fiikum. Wa illam yusammi dzalika ibadatan wa yusammihi isti'adha istikhdaman, walaupun mereka tidak menamakannya sebagai ibadah, tapi istikhdam. Istikhdam itu mereka menjadikan khadam. Paham enggak itu? Sebagian orang memelihara jin dan menganggapnya khadam. Khadam itu pembantu. Dianggap pembantu. Tapi dia melakukan ritual-ritual untuk perjanjian yang dia lakukan. Bahwa senantiasa khadamnya ini melakukan apapun yang menjadikan perintah orang ini. Tapi dengan catatan, orang ini harus menyembelih hewan-hewan tertentu di waktu-waktu itu dengan jumlah-jumlah tertentu, dengan sifat-sifat tertentu. Mau mereka menamakan istikhdaman, atau istimta, atau apapun namanya. Kalau nyatanya itu adalah kesyirikan dan ibadah, maka dikatakan kesyirikan. Wasadaka huwa istikhdamu minasyaitan lahu. Dan betul, istikhdam, yakni menjadikan khadim, menjadikan pembantu. Syaitan itu dijadikan pembantu oleh manusia. Payasiru man khadama syaitana wa abidi min khadim. Min khadami syaitan wa abidihi. Masing-masing yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, istamta'a ba'duna bi ba'din. Sebagaimana ayat yang telah kita bacakan di pertemuan yang lalu, Allah SWT mengatakan yauma yahsyuru wa yauma yahsyurum jami'an ya ma'syaral jinni qad istamta'a qad istakthartum minal insi wa qala awliya'uhum minal jin minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Saling memberikan kemanfaatan, saling menjadikan khadim. Syaitan menganggap manusia sebagai khadimnya, barakallahu fikum, sebagai budaknya. Manusia menganggap syaitan sebagai budaknya dan saling mengambil manfaat faedah. Jin merasa senang dia karena disembah-sembah, diibadahi. Dan orang pun merasa senang karena dipenuhi hajatan-hajatannya. Barakallahu fikum. Jadi bisa ngilang-ngilang, bisa langsung banyak duit, apapun yang dia inginkan langsung jadi. Ini istimta, apapun namanya. Dan disingkatkan oleh Syekh, manusia ini menjadi budaknya syaitan dan penyembahnya. Wa bidzalika yakhluhumu syaitan. Dengan itu syaitan berkhidmat kepada dia, saling berkhidmat. Barakallahu fikum. Syaitan berkhidmat kepada manusia, manusia berkhidmat kepada syaitan. Subhanallah. Lakin khidmatu syaitani lahu laysa khidmatun ibadah. Cuman khidmatnya syaitan kepada manusia bukan ibadah. Ya sekedar memenuhi apa yang menjadi keinginan. Pengen duit banyak, pengen apa, pengen sakti, pengen macam-macam. Syaitan memberikan. Barakallahu fiik. Memberikan kemampuan untuk itu. Pengen disegani, pengen dianggap, pengen macam-macam. Syaitan memberikan. Pengen uang banyak, harta melimpah, syaitan memberikan. Barakallahu fiik. Kebalikannya, manusia itu melakukan ibadah kepada syaitan. Barakallahu fiik. Berupa penyembelihan hewan-hewan tertentu. Barakallahu fiik. Fa inna syaitana la yakhda'u lahu wa la ya'budu kama yaf'aluhu huwa bihi. Fa inna syaitana la yakhda'u lahu. Karena sungguhnya syaitan tidaklah tunduk menyembah manusia. Wa la ya'budu kama yaf'alu huwa bihi, sebagaimana yang dilakukan manusia terhadap syaitan. Sujud, ruku, melakukan ritual-ritual tertentu. Enggak boleh ini, enggak boleh itu, macam-macam. Bikin tumbal ini, bikin tumbal itu. Paham barakallahu fikum? Apa yang ada di tengah-tengah masyarakat ini adalah ubudiyah yang dilakukan oleh orang-orang terhadap syaitan. Menjadi sakti, menjadi kebal, menjadi ini macam-macam. Menjadi duit banyak. Mu'amalah dengan syaitan, yang dia menyembah syaitan dan syaitan memenuhi apa yang menjadi keinginan dia. Barakallahu fikum. Ilmu kabal ini. Pesugihan, pengasihan. Terus apa lagi? Ini adalah apa? Mu'amalah dengan siapa? Subhanallah. Cuma saling memberi manfaat. Lah, cuma syaitan tidak menyembahnya. Bahkan justru manusia yang menyembah syaitan. Qaluhu min syarri ma khalaqa. Ini syarat dari hari ini. Minta perlindungan kepada kalimat Allah SWT dari semua kejelekan yang dicipta oleh Allah SWT. Qalimul qayyim ayy min kulli syarrin fi ayyi makhluqin qama bihi syarr. Makhluk apa saja yang ada padanya kejelekan. Min hayawanin aw ghairihi, apakah itu hewan atau manusia atau apapun. Insan kaun ajinniyan, manusia atau jin, aw hama, aw dabba, hama itu hantu atau apa. Baik. Alhamdulillah di sini catatan kakinya, makan ahli jahili yatawahhamuna ta'iran aw syubha aw syibhu tatasawwaru fihi ruhul maqtul aw hama, ini hantu. Ini ada bayangan, barakallahu fikum. Ini orang, kalau di sini tempat kita ini orang mati penasaran, gentayangan. Ini kalau orang Arab mengatakan ham, hantu gentayangan. La tasalutuna di ala qabrihi bil akhli bi sa'rihi. Jadi orang yang terbunuh muncul nanti senantiasa seperti orang yang terbunuh itu di kuburannya, memanggil-manggil keluarganya untuk menuntut balas atas kematiannya, agar supaya si pembunuh juga dibunuh. Itu namanya hama. Barakallahu fiik. Wa hiya khurafatun min khurafati abtalah al-Islam, termasuk khurafat yang dihancurkan oleh Islam. Sebagaimana kata Rasulullah, adua wala tiarata wala hama wala safar. Ini akan ada pembahasannya nanti tersendiri. Hadis tentang la adua wala tiarata wala hama wala safar. Tidak ada adua, tidak ada apa? Penyakit yang berjangkit dengan sendirinya. Semuanya dengan takdir Allah SWT. Wala tiarah, tidak ada tatayur. Itu cuma sekedar tahayul orang-orang. Kayak anggapan-anggapan sial. Wala hama, tidak ada hantu-hantu yang seperti ini. Wala safar, safar yang mengatakan penyakit, ada yang mengatakan bulan safar sebagai bulan sial. Al-muhim, ada pembahasannya nanti ini. Barakallahu fikum. Baik. Audabah, jadi kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari imma hewan, manusia, jin, hantu atau ya di binatang-binatang melata. Barakallahu fikum. Ini ular, kalajengking, lebah, aurihan atau angin kencang, awsaika atau petir, ya kan? Nah, ada orang mati karena kena petir. Subhanallah, gosong. Nah, petir ini tidak mesti orang apa, mesti orang di tengah jalan atau di tanah lapang. Ada orang di bawah rumah, di kolong rumah, kena petir. Subhanallah, terplanting dia. Subhanallah. Ayo kita, ini semua syar, ini kejelekan. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kejelekan ini. Ayi nau'in kana min anwa'il bala' fid dunya wal akhirah. Subhanallah. Semua kejelekan di dunia dan di akhirat, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hauna musula laisa illa. Ma di sini adalah ma musula, tidak ada yang lain. وليس المراد بها العموم الإطلاقي بل المراد التكييد التكييد الوصفي والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر. بارك الله فيك. Artinya ketika kita mengatakan min syarri ma khalaq yani min syarri kulli makhluqin fihi syarr, itu artinya di semua kejelekan makhluk yang ada padanya kejelekan. La min syarri kulli ma khalaqahullah, bukan dari kejelekan semua apa yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa al-jannatu wal malaikatu wal anbiya laisa fihim syarr. Seperti yang kita katakan tadi. ada makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak ada kejelekan padanya. Yani sorga, malaikat, para nabi, laisa fihim syar. Wa syarukalu ala syai'aini alal alam wa ala ma yufdi ilaihi. Wa syarru yuqalu ala syai'aini. Jadi kejelekan itu dikatakan atas dua, alal alam ini atas atas sakit yang dirasa, wa ala ma yufdi ilaihi dan apa yang menjadikan orang sakit. Qawluhu lam yadurhu syai' hatta yartahila min manzilihi dzalik, dia tidak akan terganggu, tidak akan tersakiti di tempat itu sampai dia meninggalkan tempat itu. Qal Qurtubi hadza khabarun sahih wa qawlun sahih. Berkata Imam Al-Qurtubi, ini adalah khabar yang sahih dan ucapan yang benar. Taib. Alim nasikhu, kami sudah coba kebenarannya. Ini kebenaran janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang turun di satu tempat dia membaca doa ini, maka dia tidak akan terganggu sampai dia tinggalkan tempat itu. Taib. Kata Imam Al-Qurtubi, alim nasikhu. Kita sudah rasakan, sudah tahu kebenaran ini. Dalil ini, dalilan wa tajrubah, dalilan sebagai satu dalil dan tajrubah, pengalaman. Kata Imam Al-Qurtubi, fa inni mundu sami'tu hadzal khabar amiltu alaihi. Kata Imam Al-Qurtubi, dari sejak aku mendengar hadis ini, aku langsung mengamalkannya. Dimanapun aku turun, aku langsung membaca doa ini, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kemanapun turun, pokoknya turun dari kendaraan langsung membaca doa ini, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Fala yadurruni syai'un illa an taraktuhu. Aku tidak pernah diganggu, disakiti atau diapa-apain oleh satu apapun selama aku membaca ini sampai aku meninggalkannya. Suatu saat aku lupa membaca doa ini. Tayyib, fala daghatni aqrabun bil mahdiyati laila. Aku disengat oleh kala jengking di tempat ini di suatu malam. Fatafakkartu fi nafsi, aku pun mencoba berpikir apa gerangan. Fa idza biqannasitu an ata'awwada bitilkal kalimat, ternyata aku lupa membaca doa ini. Barakallahu. Ini ucapan siapa? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Barakallahu fiik. Baik, yang telah mengetahui doa ini dan mengamalkannya, silakan istiqamah senantiasa mengamalkan doa ini. Dimanapun Anda turun, dimanapun kita turun, kita baca doa ini. Yang baru sekarang tahu doa ini, sekarang mulai kita menghafalnya, kita mengamalkannya. Dimanapun kita turun, kita baca doa ini. Sangat ringkas. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Dengan menghadirkan seperti yang tadi, shidqun nuju, kejujuran kita betul-betul apa? Mengharapkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, bukan siapa-siapa. Yakin kita Allah yang mengatur segala-galanya, Allah yang menentukan segalanya, Allah yang menguasai segala-galanya, Allah yang berkehendak. Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Dan janji pasti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Muslim rahimahullahu taala bihi masail al-ula, tafsir ayatil jin, tafsir tentang ayatil jin. Asalnya kaunuhu minasyirk, yakni bahwa adanya orang-orang yang minta perlindungan kepada jin dan ini merupakan kesyirikan. Mestinya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita praktekkan ini bahwa kita hanya minta perlindungan kepada Allah dengan mengatakan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq sebagai ganti dari apa yang dulunya dilakukan orang-orang jahiliyah minta perlindungan kepada penguasa lembah atau gunung atau macam-macam. Asalisa al-istidlalu ala dzalika bil hadits li'anna al-ulama yastadilluna bihi ala anna kalimatillahi ghairu makhluq. Berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan bahwa kalamullah bukanlah makhluk. Tapi karena kita tidak boleh berlindung, minta perlindungan kepada makhluk. Barakallahu fiik. Qalu li anna al-isti'adha bil makhluqi syirk, karena minta perlindungan kepada makhluk adalah kesyirikan. Pertanda bahwa kalimat Allah, ucapan Allah bukanlah makhluk. Ar-rabi' yang keempat, fadilatu hadza du'a'i ma'a ikhtisarihi. Agungnya doa ini padahal sangat pendek. Pendek sekali, tapi agungnya luar biasa. Al-khamis yang kelima, anna kauna syai' yahsulu bihi manfaatun dunyawiyah min kabbi syarin aw jalbi nafin la yadullu ala annahu laysa min asyirk anna kauna syai yahsulu bihi manfaatun dunyawiyah, bahwa sesuatu yang betul-betul didapatkan kemanfaatannya secara duniawiyah, seperti orang minta perlindungan kepada jin, memang tidak diganggu oleh jin. Paham Rabi? Minta perlindungan kepada jin, dia sudah nyembelih untuk jin supaya tidak diganggu di lembah itu, supaya diganggu kalau naik gunung, supaya tidak diganggu kalau macam-macam. Iya betul, tidak diganggu. Ini bukan berarti bukan kesyirikan. Barakallahu alaikum. Min kabbi syarin aw jalbi nafin la yadullu ala annahu laysa min asyirik, tidaklah menunjukkan bahwa itu bukan syirik. Syirik adalah anda melakukan apa? Ibadah kepada selain Allah SWT. Anda dapat manfaat disitu atau tidak, itu adalah kesyirikan. Barakallahu. Ada manfaatnya atau tidak ada manfaatnya, anda melakukan itu, itu adalah kesyirikan. Tetap. Wallahu musta'an. Sekali lagi barakallahu fiikum ikhwani fiddin a'azzakumullah, kita banyak-banyak. Barakallahu fiikum. Anda turun di sini, misalnya. Anda dari rumah anda turun di sini, turun dari motor. Antum langsung baca auzubi kalimatillahit tammati min syarri ma. Antum sampai di rumah juga tetap membaca auzubi kalimatillahit tammati min syarri ma. Tapi di mana-mana ada kejelekan. Di mana-mana ada makhluk yang membawa kejelekan. Sehingganya apa? Dimanapun kita turun, karena ini umum. Barakallahu fiikum. Dimanapun kita turun, kita berdoa dengan doa ini supaya senantiasa kita apa? Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ilahun. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.